Thank you.

Tatais namanya yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya Laila namanya, sedangkan ia hanya anak seorang yang sederhana. Singkan ayahnya agar mereka tak lagi saling mencinta. Kasihan guys bagai orang gila, setiap hari menyebut nama singkan ayahnya agar mereka tak lagi saling mencinta. Kasihan guys bagai orang gila, setiap hari menyebut nama

kasih dan sayangku. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. Jangan lagi bertunangan. Thank you. Thank you. Gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. tersiksa serta menderita, hampir membawa ku putus asa. Sebagai insan ku merindukan cinta serta kasih sayang yang tulus mulia. Putus, putus lagi, kini putus cinta lagi. Gagal, gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Kapankah diriku menemui cinta suci? Cinta gagal.